Demi keluarga, seseorang terjaga di malam Ramadan. Saat ia ingin terlelap, jam kerja panjang terus mendekap. Saat banyak aktivitas fisik tak bisa dilawan, ia tetap memberi keluarga kebahagiaan. Panas pun berkonspirasi dengan hujan, menyerangnya bergantian. Tenang, tenanglah. Karena di waktu itu, aku, Enerfonse, telah berlabuh di dalam tubuh. Dalam kombinasi vitamin C dan B kompleks yang menyatu, tuk bantu jaga daya tahan tubuhnya, tuk bantu jaga momen ibadahnya. Tetaplah bahagia bersama keluarga. Teruslah beribadah dalam Ramadan. Untuknya, dariku, Enerfonse, selamat Idul Fitri aku sampaikan. Jaga kesehatan, jaga momen berhargamu. Diproduksi oleh PT Medifarma Laboratoris, dipasarkan oleh PT Darya Varia Laboratoria TBK. Baca aturan pakai.